Abdul Hamid. Nah. Akhuhu Abdul Hamid arfa minhu qalila. Wa Ismail hal ma'ruf bi Ismail bin Ulayyah Nawais. Ha. Bin Abi Uwais al-ma'ruf. Qala hadatsani Malik. Malik Abu Abdullah. Malik bin Anas bin Malik Abu Abdullah wa Ismail aidan kunyatuhu Abu Abdullah. Kalian telah mengetahui kala Malik la yuhaddits illa bi ahsanil hay'ah. Dia tidak menyampaikan hadis kecuali dengan berpakaian yang bagus. Kana hibbu al-imamah al-bidha. Dia senang memakai imamah warna putih. Abu Abdullah imam dan hijrah asluhu Yamani, aslinya dari Yaman. Dan kami mengetahui penduduk Sungai sekitar separuh itu aslinya dari Yaman. Tatkala mereka sudah tinggal di Sungai, rata-rata tubuhnya lebih besar daripada orang Yaman. Ya, mungkin karena faktor ekonomi di Saudi bertahun mereka lebih gembira, lebih senang, hidupnya lebih istimewa. Berbeda dengan Yaman. Misalnya juga ada pengaruh dari kot itu sendiri. Karena mereka senang makan kot, terhadap penelitian itu menjadikan tubuh mereka itu tidak begitu besar. Imam Malik berselisih dengan Muhammad bin Ishaq imam kadzalik. Dua-duanya dari ahli sunnah ada perselisihan. Han Ishaq menyatakan itini bin Malik wa ana baitau. Datang kepada saya ilmunya Malik, saya sebagai baitau penerangnya. Imam Malik menjawab, mana kulu hala dajjal, siapa mengatakan nah, dajjal ini. Terkadang berselisih di antara ulama ahli sunnah wal jamaah. Telah lewat persisian seperti Imam Dzuhri, Imam Bukhari, sama-sama ahli sunnah berselisih. Nah, coba sendiri untuk melihat Nahdir Abu Hanifah. Demikian pula para imam yang lain. Dari sini menunjukkan bahwa terkadang demikian keadaannya. Bahkan dulu di zaman para sahabat terjadi perselisihan antara Ali dengan Aisyah. Kalau Aisyah itu menuntut segera pembunuhan dari Utsman bin Affan itu diusut. Sehingga terjadi peperangan antara pasukan Aisyah dan pasukan Ali bin Thalib. Dengan sebab peperangan ini, para orang Khawarij menyatakan dua kelompok yang berperang semua kufar. Kemudian orang Syiah yang menyatakan bahwasanya pasukan Aisyah, nah Aisyah juga para pengikut-pengikutnya semua adalah kufar. Manjib malah hal soal tahtajju Nabi Syiah hum laisu bil muslimin. Syekh mengatakan ini, dia memberikan hujjah untuk kita adalah orang Syiah, mereka itu bukan kaum muslimin. Ada yang menyebutkan perkataan Ibnu Hazm. Perkataan yang lainnya, innallaha ta'al muslimin bis syi'ati was sufiyah. Innallaha ibtala'al muslimin bis syi'ati was sufiyah. Sesungguhnya Allah menguji kaum muslimin dengan Syiah dan Sufiyah. Ucapan Syafi'i ma'aratu qawman asas na'am syabdizul nerrafidah. Ada yang menyaksikan satu kaum yang paling banyak melakukan kedustaan melebihi orang rafidah. Mastafaddu minas sufiyah illa awak as-saif illam tata'hu yakta'uk. Ucapan Syafi'i juga, aku tidak bisa mengambil faedah dari sufiyah kecuali waktu seperti pedang. Kalau kamu tidak berusaha mengambil waktu itu, kamu akan diputus oleh pedang. Mata tasawwafa hadun awal nahar illa ja'a akhir nahar ablah. Untuk Imam Syafi'i, ma tasawwafa hadun awal nahar illa ja'a akhir nahar ablah. Tidak ada seorang pun yang masuk sufiyah di siang hari kecuali sore dalam keadaan namboan, sudah bodoh sekali. Wahakada, dari sini, waja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun. Kami jadikan sebagian dari kalian dengan sebagian lain sebagai fitnah. Apakah kalian mau bersabar? Nah, bersabar dengan datangnya fitnah-fitnah orang Syiah, orang Sufiyah. Nah, Abu Zinad, Abu Zinad telah lewat. Siapa namanya? Abdullah bin Dakwan. Memiliki paman Indah Hanan. Siapa pamannya? Abu Lu'lu'ah Al-Majusi. Di mana dibunuhnya Abu Al-Majusi? Ridho. Nah, matinya bukan dibunuh karena dia bunuh diri. Entah dia matinya, tapi duplikatnya 6 dia dijadikan kuburan di Qum di Iran. Tahu duplikat apa enggak? Ya itulah, apa itu duplikat? Hah? Double? Masa jenazahnya double? Diambil separuh, digandakan, fotokopi. Apa itu duplikat? Anda Aziz, Anda Muiz, klaim. Jadi pada asalnya jenazahnya itu di mana? Di Madinah. Hah. Ya mungkin sesuatu dikubur di sana. Nah, namanya apa yang lebih keren ini? Tiruan. Semacam tiruannya. Hah. Coba antum lihat bagaimana bodohnya orang Syiah. Kuburan yang jelas bukan kuburannya Abu Al-Majusi dijadikan tawaf, jadikan untuk salat. Kalian di kunjung ke Iran, mudah-mudahan tidak kunjung sebelum ganti menjadi negara Islam, akan kalian lihat sendiri bagaimana kondisi orang-orang di sana. Anil Arab Al-Arab Nabi Ibrahim Rahman bin Hurmuz wa huwa mimman yaktubul mushaf wa huwa awwal man yadu al-arabiyyah faqala yadu sa'inda Abil Aswad Ad-Dili anda Abil Aswad Ad-Dili belajar kepada Abil Aswad Ad-Dili. Menjawab malah ada soal. Al ilmu bila nahu kata'am bila mil. Ilmu tanpa nahu seperti makanan tidak ada garamnya. Kata siapa ini? Al ilmu bila nahu kata'ami bila mil. Ada yang menyebutkan? Perkataan Imam Az-Zahabi. Semisal dengan ini, an-nahwu fa'sul ulum. Nahwu adalah kapalnya ilmu. Kenapa kifli? Tadi siapa yang mengucapkan tadi? Yang sibuk larang ini gimana? Anahu fa'asul ulum. Pertanyaan siapa? Nam Syu'bah. Dihindahnya berupaya untuk mempelajari. Nah, cabang-cabang telah kita jelaskan. Di sana ada yang wasilah, ada yang ghoyah. Jangan sampai ghoyah di sini terhilangkan, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Terus menerus enam wasilah tanpa ada ghayah, dan juga sebaliknya ghayah didapatkan dari wasilah enggak didapatkan, hanya kurang manis. Nah, makanan kalau makanan kurang enak. Nah, berupaya untuk menempuh keduanya. Kalau mengetahui kebanyakan orang-orang ahli dalam qiraat yang ahli dalam nahwu, banyak dalam mereka yang ngeleweng. Az-Zamakhsyari misalnya itu ahli dalam nahwu, ahli juga tafsir, tapi ngeleweng. Kalau Imam Syibawi ahli nahwu, dia Sunni. Yang kebanyakan sekali lagi mereka adalah nyeleweng. Malah Syekh Sa'im sendiri menasihatkan ya supaya betul-betul mementingkan tentang ghayah ini. Dan kami tahu Syekh Sa'im adalah pakar ilmu nahwu dan juga al-lughah arabiyyah. Wa Syekhina Mubi bin Hadir Wadi juga demikian ahli dalam nahwu. Suatu hari ada orang buat proposal disampaikan kepada Syekh Abdul Aziz bin Baz min Abu Abdurrahman, min Abu Abdurrahman. Langsung Syekh bin Baz mengingkari, ini tidak mungkin dari Syekh Mubil. Masa min Abu Abdurrahman? Nah, seharusnya bagaimana ini? Anda tukarnain min Abi Abdurrahman. Nah, min Abi Abdurrahman, jangan min Abu. Min Abi Abdurrahman. Namun bin Hadil Wadi An Abi Hurairah wa Abdurrahman bin Man Harith. Anda perhatian Harith Anda bin Sahar Al-Rajih Al-Rajih وكان ممن يرعى غنما. Nah, dia menyatakan kuntu ara ghanaman fi ahli wa kunt nam wa ma'i al-hir al-hirrah al'ab biha fakanna ya Rasulullah SAW bidzalik. Jadi aku menggembala kambing milik keluargaku dan aku memiliki kucing kecil yang betina, aku bermain dengannya sehingga Rasulullah memberikan kunyah kepada saya yaitu Abu Hurairah. Bukan perkara lain karena bermain-main. Nah, aswal hubbul hirrah minal iman. Anda Zubair mengutukkan hadis ini, hubbul hirrah minal iman dhaif. Nah, ada hadisnya tapi lemah. Kalau kalian lihat nanti orang-orang Somalia itu hampir tiap rumah, informasinya dulu ketika masih di Yaman itu memiliki kucing bertiap rumah memakai hadis ini. Hadis ini adalah lemah. Dan kalian mengetahui bahwa kucing itu sangat jinak dengan tuanya, berbeda dengan anjing. Walaupun anjing sendiri juga jinak dengan orang yang biasa ngasih makan. Dan ya demikian, melihara kucing termasuk dibolehkan dalam Islam, tidak mengapa untuk melihara kucing. Dan di sana ada pembahasan tentang ilmu fikih. Dan Abu Hurairah ada kisah, ini termasuk salah satu apa yang berada di masjid Ashabul Suffah. Rasulullah SAW diberikan hadiah satu botol susu. Maka Rasulullah SAW merintahkan kepada Abu Hurairah agar memanggil seluruh Ashabul Suffah. Dipanggillah, dan Rasulullah merintahkan kepada Abu Hurairah untuk memberikan minuman ke-80 orang tersebut. Dan dalam hatinya sebenarnya untuk saya pribadi sudah habis, jadi tidak mungkin dibagikan ke mereka. Tapi karena ketaatan Rasulullah SAW, Abu Hurairah pun memberikannya. 80 semua bisa minum dengan kenyang. Sampai Rasulullah SAW itu menyatakan, "Israb ya Abu Hurairah, minumlah wahai Abu Hurairah." "Wala fasyribtu," aku minum. "Israb ya Abu Hurairah, minum lagi wahai Abu Hurairah, syribtuhu." "Israb ya Abu Hurairah, syribtuhu." Sampai Rasulullah menyatakan lagi, "Israb ya Abu Hurairah, ma'idillah maslaka." Aku tidak mendapatkan tempat lagi sudah. Syariba, Rasulullah SAW, ma'abakia aminhu. Rasulullah meminum sisa dari air susu tersebut. Pertanyaan, sakil kaum akhirum syurba, yang memberikan minum itu yang terakhir minum. Ini hadis iman. Sakil kaum akhir musyurba hilabi kotadah. Ini jangan sebaliknya, jadi yang ambil minuman minum dulu. Minum dulu, ini sisanya dikasih teman-temannya. Hendaknya teman-temannya didahulukan, baru yang terakhir untuk yang ngasih minum. Bagaimana Rasulullah SAW itu yang terakhir. Dan jangan disangka bahwasanya nanti yang terakhir itu bagian kotorannya, karena barakah tidak diketahui di mana. Di mana datanya barakah tersebut, mungkin di akhir. Nah, biasanya kalau terakhir itu biasanya disisakan. Kalau minum, itu melihat bagaimana manusia menyisakan yang terakhir. Dan juga makan, begitu juga. Apalagi dalam walimah dan lain sebagainya. Ini menjadi tradisi. Tradisi, kecuali kalau memang dia tidak mau atau sangat kenyang, beda keadaannya. Di tradisi di masyarakat, di kalau walimahan itu makanya enggak dihabiskan. Ini keliru sebenarnya. Nah, kalau di rumah mungkin 2 piring habis. 2 piring habis. Begitu di walimahan, 6 kerupuk udang disisakan. Nah, lainnya disisakan. Alhamdulillah kalau santri, nah insyaallah bersih. Nah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu bersabda, "Laisal miskin alladhi yatuf 'alan nas." Pokoknya seorang miskin adalah yang keliling pada manusia, terudhu lukmah lukmatan, tertolak dengannya itu satu suapan, dua suapan, satu tamar atau dua tamar. Walakin al-miskin, akan tapi yang miskin adalah alladhi la yajidu ghinan yughni, yang dia tidak mendapatkan sesuatu yang mencukupi dirinya. Walif tanbihi, jadikan nabi pahami dengannya tersebut menjadi orang miskin. Fa yutasaddaq alaihi, maka diberikan sedekah untuk dirinya atasnya. Jadi kelihatan malas, kelihatan miskin, sehingga orang bersedekah kepadanya. Wala yakum fa yas'al annas, dan dia tidak bangkit meminta kepada manusia. Telah lewat perbedaan antara fakir dan miskin. Kalau miskin, lahu syai la yakfi, dia memiliki sesuatu, akan tapi tidak mencukupinya. Adapun fakir, laisa lahu syai, dia tidak memiliki sesuatu. Perbedaannya, sehingga di sini diambil oleh jumhur ulama bahwa keadaan fakir itu lebih dahsyat. Miskin memiliki sesuatu, ammas safinatu fakat limasakin ya'maluna fil bahr fa'aratan aibaha wa kana wara'ahum maliku ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Ammas safina, adapun perahu, fakana limasakin, ini untuk orang-orang miskin. Coba lihat, orang miskin punya perahu, bukan berarti orang miskin tidak punya apa-apa, punya perahu. Ada tapi dengan apa yang dimiliki tidak mencukupi, ini namanya miskin. Kalau fakir tidak demikian. Makanya itulah idza istama'a iftaraqa, kalau berpisah atau berkumpul, artinya dalam satu kalimat fuqara masakin, maka akan terpisah, artinya terpisah. Wa talaqah mala istama, kalau berpisah maka bisa bergabung di keduanya. Misalnya disebutkan coba saya menyebutkan bukan ini dalil dari Al-Quran Sunnah, sebutkan misalnya fuqara, sebutkan miskin. Ini terkumpul, sehingga berpisah, artinya berbeda. Ini di hadis ini, dari sini masuk fakir juga dalam Al-Quran. Saya menyebutkan wa ifqa illa inasiru bismillah astuna terbang fil ard. Ini maksud dalamnya adalah miskin. Sekarang miskin dalam Al-Qur'an. Faman lam yajid fa it'amu kam sittina miskina. Di sini ketika masuk miskin, maka orang fakir pun juga masuk. Jadi jangan sampai nanti ketika ngasih makan, orang-orang fakir justru tidak dikasih. Jadi kalau terkumpul dalam satu kalimat, sebutkan fakir saja, maka itu masuk miskin juga. Disebutkan miskin saja, akan masuk orang fakir. Tapi kalau berkumpul dalam satu kalimat, disebutkan fuqara masakin, maka artinya berbeda. Inna masadul qadil fukara wal masyakin. Terbedakan di situ artinya. Ada lagi yang mengartikan sebaliknya, bahwa orang miskin itu lebih buruk keadaannya daripada orang fakir. Ya, rajih adalah pendapat jumhur ulama bahwa orang fakir lebih buruk keadaannya daripada orang miskin. Dalilnya jelas tadi, ammas safinatu fakanat limasakin. Soal Al-Imam At-Tabrani mencari ilmu. Jangan ngantuk, bangun. Al-Imam At-Tabrani Anda Jamil mencari ilmu tidak pulang-pulang berapa lama? Ada yang menyebutkan Imam At-Tabrani 30 sana 30 tahun mencari ilmu tidak pernah pulang. Ini luar biasa. Dibutuhkan di sana tulus zaman, waktu yang lama di dalam mencari ilmu. Sehingga diharapkan bagi rumahnya dekat, jangan terus pulang. Usahakan terus berusaha di ma'had. Dikarenakan ini akan menghabiskan waktu, coba pulang misalnya ke Ngancar. Pulangnya sudah habis berapa. Dan biasanya tidak merojaah di jalan itu. Merojaah apa tidak merojaah? Tidak merojaah. Balik lagi begitu juga. Waktunya sudah berapa. Belum nanti di rumah. Tidak merojaah juga. Dia tanya kepada orang tua di antara kalian. Di rumah bagi ikhwan dan akhwat itu tidak merojaah. Nadir. Jarang sekali yang merojaah. Sehingga ini waktunya banyak terhabiskan. Jadi banyak yang sudah mencari ilmu di ma'had bertahun-tahun, tapi mungkin kalah dengan yang baru sebentar di ma'had. Karena terus menerus tadi, dalam setahun atau dua tahun terus menerus, itu hasilnya jauh lebih baik daripada yang lama. Akan tapi sering pulang, sering libur dan lain sebagainya. Kalau kita melihat dulu teman-teman yang ada di Damman, bagaimana kondisinya? Dulu tidak ada HP. Kedatangan tidak ada HP. Telepon pun mahal. Jadi kalau sekali telepon 1 menit saja, itu bisa untuk beli ayam. 1 menit. Itu bisa untuk beli ayam. Bagaimana? Akhirnya hanya kirim risalah. Itu pun dulu pernah kita kirim 13 kali, sampai rumahnya 2 kali kirim risalah, surat. Yang lainnya ditahan orang Syiah atau orang Sufiah di sana. Saudara, dikiranya sudah sampai, banyak memberikan nasihat kepada orang, ternyata enggak sampai. Jadi kalau sekarang banyak kemudahan. Demikian pula di sisi makanan. Jika kita tinggal awal di sana, itu luar biasa. Roti, namanya khobus di sana. Ini kalau roti itu identik dengan yang panjang-panjang itu roti. Dengan roti. Kalau yang bulat, demikian dari namanya khobus. Di sana cepat kering. Jika nggak cepat dimakan, ini sebentar aja sudah kayak, keras sekali. Dan dulu bagaimana lauknya sangat minim. Jadi kadang pagi jadi semacam sayur, kentang berapa iris saja. Jadi kita hanya jadi roti tersebut dimasukkan ke kuah aja, nam kuah dari encer begitu. Kemudian siang hari demikian, nasi enggak ada lauknya, kadang sisa-sisa roti yang belum kita makan itu kita keringkan, kita kasih garam, kita jemur, dibuat kerupuk. Nah, itu aja. Nah, sore begitu lagi. Dan banyak sekali di antara teman kita tidak bisa makan itu. Nah, tidak bisa makan, setiap kali makan kembung perutnya. Ini dibutuhkan kesabaran. Banyak lihat yang di zaman Syekh Mubil bin Halil Wadi itu lebih sungguh-sungguh. Keadaannya lebih sungguh-sungguh. Dan mungkin banyak tirakatnya dan lain sebagainya. Apalagi dulu memang jumlah masih sedikit. Nah, sehingga perhatiannya pun lebih. Kalau sekarang sudah banyak kemudahan. Tapi untuk yang terakhir ini karena peperangan tentunya kesulitan luar biasa. Dan enggak kita alami juga. Nah, dulu kita masih makan 3 kali. Tapi kalau sekarang Allah alam, informasinya kadang sekali makan hanya mungkin 3 suap sudah. Nah, sudah habis. Nah, sekali lagi banyak doa untuk rekan-rekan kalian yang ada di sana. Dan ini bentuk ujian. Dan kalian mengetahui bahwa Syiah itu merasa sudah berkuasa. Karena Syiah itu semenjak tahun sekitar 183 Hijriah ini sudah menguasai Yaman. Jadi lebih dari 1000 tahun, ya enggak? Sekarang 1000 berapa? 35. Coba dikurangi berapa itu? Berarti sudah 1000 tahun lebih Syiah itu menguasai Yaman. Maya tak heran kalau sekarang ini marah betul. Karena banyak kampung-kampung yang dulunya Syiah berubah menjadi ahli sunnah jamaah. Bahkan tidak ada kampung kecuali situ pasti ada ahli sunnahnya 1 atau 2 orang. Nah, kemarahan yang luar biasa. Sehingga berupaya untuk menghabiskan ahli sunnah yang ada di sana. Ketika dikatakan itu Saudi, dulu pernah kita mengatakan kepada ayahnya Kapten Mutlak, kebetulan pimpinan Syiah juga. Nah, Saudi adalah ahli sunnah jamaah. Tidak. Hunaka qurun syayatin, di sana itu tanduknya para syaitan. Ahli Saudi. Demikian kebencian. Nah, itulah jadi hendaknya waspada dalam perkara ini dan bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu seperti para imam terdahulu. Bagaimana Imam Syafi'i lama mencari ilmu, bagaimana Imam Ahmad as-Su'al sekarang. Ayuhuma ahfaz, Imam Ahmad am Abu Zur'ah? Siapa yang lebih kuat hafalannya, Imam Ahmad am Abu Zur'ah? Kalau sebagian menilai Imam Ahmad ahfad, tapi kalau Abu Zur'ah menyatakan ana ahfad minhu wa huwa afqah minni, saya lebih hafal daripada dia tapi dia lebih faqih daripada saya. Abu Zur'ah menyatakan hafidtu 100,000 hadis kama yahfad halukum surat al-ikhlas, saya hafal 100,000 hadis sebagaimana di antara kalian itu hafal surah al-ikhlas yang lancarnya 100,000 seperti menghafal surah al-ikhlas, jarang keliru. Nah, jadi kuatnya hafalan luar biasa para imam terdahulu. Sa'd bin Rahawih juga demikian, sehingga kita ini tidak ada apa-apanya sama sekali dibandingkan para imam terdahulu. Wa fauqa kulli dzi 'ilmin 'alim, Di atasnya orang berilmu ada yang berilmu lagi. Fi surah Ar-Rahim. Wa fawqa kulli dzi 'ilmin 'alim. Surah Yusuf. Naam. Majma baina alham wan niyyah nama likulli imrin manawa. Telah lewat nah bahwasanya alham di sini ya niatan ya tidak hanya sekedar pikiran dalam hati, ini disertai dengan usaha. Ini kalau hanya sekedar pikiran hati namanya khatirah, namanya adalah khatirah, itu tidak masuk. Yang niat sendiri juga dibutuhkan di situ adanya usaha. Tidak hanya sekedar saya lagi ungkapan dalam hati. Itu yang akan didapatkan pahala ketika seorang meninggalkan dosa karena Allah, ia pun mendapatkan pahala. Sudah ada usaha. Apa hukum bagi orang yang azan sambil duduk? Azannya sah. Tapi yang utama berarti kum ya Bilal. Nah. Bangkitlah wahai Bilal. Nah, dalilnya begitu. Bagaimana keadaan jamad terus siaga? Nah, terus siaga karena suatu waktu siah menyerang. Termasuk kemarin 2 jam berurutan lebih dari 2000 tembakan dilancarkan. Dengan itu sekitar 3 mobil penuh isinya mayat orang Syiah. Dari 20 mobil yang nyerang dan juga 3 tank. Lalu sunnah ada 5 yang meninggal. Dan juga Syekh Yahya menganjurkan untuk banyak syukur kepada Allah dikarenakan mereka jauh lebih banyak yang mati. Insyaallah dihafalkan semuanya, harus hafal. 3 baris 4 baris harus hafal. Tayyibillahuna.